malaslah dapatkan kebodohan. Malaslah tabung kemiskinan. Kalau itu maumu, mudah melakukan. Jangan lakukan apapun dalam kehidupan. Sederhana bukan? Tapi orang malas akan menjadi orang bodoh dan miskin. Orang bodoh dan miskin tak punya pengharapan dalam kehidupan. Ia akan semakin bodoh dan semakin miskin karena kemalasan menumpuk pada dirinya. Alangkah ironisnya, hai pemalas, kau membuat dirimu bodoh dan menjadi miskin. Alangkah mengerikannya, hai bodoh dan miskin, kalau kau malas dan tak berniat untuk memperbaiki hidup ini. Ayo, jangan di sana. Dan jangan berdalih tentang pertandingan kehidupan, kecuali memang engkau cinta pada kebodohan dan kemiskinan. Bodoh, miskin, sahabat yang seringkali dekat. Tetapi kemalasan, itulah yang menjadi penyebab. Lahir dalam kemiskinan, lahir dalam kebodohan, jika tak malas, ia akan merubah dan mengubah kehidupan. Jika tak malas, si bodoh jadi pintar. Jika tak malas, si miskin jadi kaya. Jika tak malas, semua menjadi mungkin dalam kehidupan. Bukankah itu fakta yang tak terbantah? Jadi, jangan lagi berdalih dan tetap malas, mempersalahkan sekitar diri. Karena yang menanggung hanyalah dirimu sendiri. Yang lain akan maju ke depan menjadi pintar. Kaya, engkau tertinggal, tak ada yang memperhatikan. Karena orang yang rajin tak punya waktu untuk berdebat dengan si pemalas. Karena si pemalas hanya membunuh hidupnya dan membuang-buang masa depannya. Si pemalas, bagi dia waktu nyaris tak berguna. Semoga itu bukan Anda.